Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita ragam kenikmatan. Kenikmatan lahiriah duniawiyah berupa kesehatan, waktu luang, rezeki yang lapang insyaallah, dan yang lebih penting daripada itu ialah nikmatul Islam. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita dengan nikmat Islam ini, bisa memeluk agama Islam, agama yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah sebagai seorang muslim, seorang muslimah yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kaum muslimin rahimakumullah, nikmat Islam ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia. Hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Tidak semua dari hamba-hamba Allah ini yang muslim, yang memeluk agama Islam. Di sana masih banyak hamba-hamba Allah yang belum mendapatkan hidayah dari Islam. Lebih daripada itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah sebagai seorang muslim dikarenakan dinul Islam, agama Islam yang kita peluk selama ini adalah agama yang Allah ridhai. Satu-satunya agama yang Allah ridhai. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang Allah ridhai hanya Islam. Juga kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini dikarenakan agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah agama yang mengajarkan kepada kita perkara yang luhur, bimbingan-bimbingan yang agung, bimbingan-bimbingan yang mulia, dan itu menyeluruh. Berkaitan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, juga berkaitan hubungan kita dengan sesama. Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, disifati oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, Allah menyatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, kitab suci kita umat Islam ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, lillati hiya aqwam, untuk perkara yang paling aqwam. Disebutkan dalam tafsirnya, al-aqwam dimaknakan dengan al-a'dal, bimbingan yang adil. Semua bimbingan Islam sudah adil, tidak ada padanya kezaliman. Al-aswab dimaknakan dengan bimbingan yang sawab, yang benar, tidak ada padanya bimbingan-bimbingan yang salah, sebab datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Al-aslah, bimbingan yang bermaslahat, bimbingan yang membawa kemanfaatan, kemanfaatan bagi muslimin secara khusus, dan kemanfaatan bagi seluruh alam raya ini, rahmah bagi alam raya ini. Semua bimbingan Islam bermaslahat, semua ajaran Islam bermanfaat, baik untuk urusan duniawiyah atau terkait dengan agama kita atau terkait dengan ukhrawiyah, baik kemaslahatan untuk individu atau masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Itu Al-Qur'anul Karim. Maka bimbingan yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'anul Karim, lalu sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dijabarkan, diuraikan oleh para ulama-ulama kita dari mulai zaman dahulu sampai sekarang ini, bimbingan yang beliau bawa kita yakini bimbingan yang pasti benar, bimbingan yang pasti bermaslahat, bimbingan yang pasti adil dan menyeluruh. Menyeluruh, dikarenakan Allah Azza wa Jal telah menyempurnakan Islam yang mulia ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang artinya, pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah yang menyempurnakan. Maka agama Islam sempurna, menyeluruh semua bimbingan-bimbingannya. Dan aku cukupkan nikmatku atas sekalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, ini semuanya merupakan prinsip-prinsip mendasar yang harus kita yakini sebagai seorang muslim tentang agama yang kita peluhi. Hak bukan perkara batil. Agama yang bermaslahat, tidak ada padanya perkara yang membahayakan atau bermafsadah. Adil, tidak ada padanya kezaliman. Sempurna, tidak perlu penambahan dan pengurangan. Diridhai oleh Allah Azza wa Jal, maka jangan sampai kita ganti dengan yang lainnya. Agama yang sempurna, agama yang menyeluruh, bimbingan-bimbingannya semuanya agung, semuanya mulia, semuanya indah. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara keagungan bimbingan Islam, di antara keindahan bimbingan Islam, di antara kemuliaan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Islam mengajarkan kepada kita kebersamaan. Kebersamaan dengan bimbingan Islam, dengan barakallahu fikum ajaran Islam. Kebersamaan dengan makna yang luas. Kebersamaan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Islam menfardukan bagi laki-laki yang tidak punya uzur untuk mengerjakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kebersamaan. Barusan yang kita kerjakan maghrib secara berjamaah itu sebuah kebersamaan dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. 5 waktu. Juga disyariatkan untuk mengerjakan salat Jumat berjamaah di masjid. Kebersamaan. Juga disyariatkan untuk mengerjakan salat 2 hari raya. Kebersamaan mengerjakan 2 salat 2 hari raya bersama dengan umat Islam. Bahkan kebersamaan secara waktu. Kita juga diwajibkan untuk mengerjakan siam Ramadan di bulan yang sama. Namanya bulan Ramadan. Kebersamaan dalam mengerjakan siam Ramadan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, Islam mengajarkan kepada kita yang namanya kebersamaan. Dibahasakan dengan dikerjakan secara bersama-sama berjamaah. Secara keutamaan sangat sangat besar, sangat agung. Dan secara faedahnya pun juga sangat mulia. Satu, menyatukan umat Islam seluruh dunia pada satu ibadah kepada Allah. Amalannya sama. Dengan waktu yang sama. Seluruh dunia tidak memandang status, tidak memandang suku, tidak memandang negara. Yang dipandang dia sebagai seorang muslim. Semua berkewajiban jamaah 5 waktu yang ada udzur. Semuanya berkewajiban jumatan bagi yang ada udzur. Semuanya puasa Ramadan sama-sama bagi yang ada udzur. Demikian seterusnya. Ini kebersamaan mewujudkan yang namanya persatuan umat Islam dalam beribadah kepada Allah Azza. Faedah yang kedua terkait dengan lingkup yang lebih kecil di tengah-tengah kita. Umat Islam bisa berkumpul di rumah Allah Azza wa Jal. Di masjid. Entah masjid ini atau masjid yang lainnya. Saling bertemu. Saling berjumpa. Saling bertatap wajah. Yang sudah kenal semakin erat. Yang belum kenal menjadi kenal. Di situ ada unsur ta'aruf. Saling mengenal di kalangan kaum muslimin. Ada unsur silaturrahim. Menyambung hubungan baik dengan kaum muslimin. Sangat besar, sangat mulia sisi keutamaannya barakallahu fikum. Apalagi dengan skala yang lebih luas lagi. Id Fitri Idul Adha. Ramadan. Haji. Di tempat yang sama. Dengan manasik yang sama. Dengan bagian ihram yang sama. Semuanya sama. Pejabat, rakyat, laki, perempuan, semuanya sama. Dengan Islam. Bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kebersamaan. Juga kebersamaan barakallahu fikum terkait dengan interaksi kita dengan sesama kaum muslimin. Dengan sesama kaum muslimin. Ada yang skala kecil, ada yang skala besar. Skala kecil, kebersamaan antar pasutri muslim muslimah dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Punya anak, tambah dengan anaknya, disertai dengan mencintai anaknya, merahmati anaknya, mengasihi anaknya, mengurusi anaknya, mendidik anaknya dengan tarbiyah Islam yang benar. Itu skala kecil. ada kebersamaan dengan family-family kita yang lain, kerabat-kerabat kita, dengan silaturahim. Ada kebersamaan dengan kedua orang tua kita, dengan birrul walidain, berbakti pada mereka berdua. Ada yang sekali lebih luas lagi, kebersamaan dengan tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang, tetangga perumahan, tetangga kampung, tetangga desa. Kebersamaan dengan pimpinan Islam sangat mulia. Rasul mewajibkan masing-masing umat Islam untuk ihsan ilal jiran, harus berbuat baik kepada tetangganya. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga-tetangga dia. Baik dalam tutur kata, dalam berucap, ketemu, tegur sapa, salam, tanya kabar, gimana kabarnya, sehat. Baik dengan tingkah laku kita, tindak tanduk kita. Betul-betul rukun tetangga. Ini bukan semata-mata bimbingan Islam, tapi juga harapan bangsa. Rukun tetangga. Itu kebersamaan dalam perkara muamalah yang baik. Ada yang lebih luas lagi skalanya. Kebersamaan umat Islam, seluruh kaum muslimin, di dalam satu prinsip yang sangat mulia. Kebersamaan dengan ukhuwah Islamiyah. Bersaudara dengan semua umat Islam karena keislaman kita sebagai seorang muslim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Dan Rasul dalam riwayat di atas, juga Allah sebelumnya dalam nas ayat di atas, menyebutkan tentang keislaman dan keimanan kita dengan tanpa memandang bangsa atau negara. Maka semua umat Islam di seluruh dunia ini saudara kita. Yang Indonesia, yang Malaysia, sampai yang mungkin Eropa sana, Amerika sana, yang muslim saudara kita. Dengan tanpa memandang daerah atau wilayah atau suku atau kabilah. Semua umat Islam saudara kita. Saya asli Jawa. Bapak asli Lombok. Yang lain asli Sunda. Yang itu asli Bali. Satunya lagi berbagai macam suku. Selama mereka semuanya muslim, saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menginginkan semua umat Islam itu bersatu, bersama dengan bingkai ukhuwah Islamiyah. Jangan memandang suku, jangan memandang kabilah, jangan memandang daerah, jangan memandang wilayah, jangan memandang bangsa. Satu sebagai umat Islam. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, pertama kali di antara yang pertama kali beliau lakukan di sana ialah al-mu'akhah atau at-ta'akhi. Artinya mempersaudarakan. Antar siapa? Antar sahabat muhajirin dari Mekah yang hijrah ke kota Madinah dengan sahabat Ansor yang di kota Madinah, dipersaudarakan supaya tidak ada jeda, tidak ada batas jarak yang membatasi ini muhajirin, ini Ansor, seakan-akan berbeda. Tidak. Ini muhajirin karena dia hijrah, ini Ansor karena sebagai pembela Rasul ketika itu. Kamu semuanya sama, sama-sama Muslim di persaudaraan. Dan betul-betul ditanamkan kepada mereka semua kala itu ukhuwah yang betul-betul jujur, yang betul-betul mendalam dengan segala konsekuensi sebuah persaudaraan. Saya bawakan sebuah kisah. Ini sampai isya lah. Alhamdulillah. Saya khawatir kultum. Kalau kultum sudah saya tutup dari sekarang. Sampai isya kan? Alhamdulillah. Ada sebuah kisah disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arba, mengisahkan tentang persaudaraan dua sahabat, satunya Muhajirin, satunya Ansar. Terjemah langsung aja supaya singkat. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, datang kepada kami sahabat Ansar seorang sahabat yang bernama Abdurrahman Auf dari sahabat Muhajirin. Beliau dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansar namanya Sa'ad ibn Rabi Al-Ansari radhiyallahu taala anhu jami'an. Rasul yang berbuat demikian. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi berkata kepada saudaranya ini, Abdul bin Auf, ya Abdurrahman, orang-orang Madinah, orang-orang Ansar tahu saya Sa'ad bin Rabi ini termasuk orang Madinah yang hartanya banyak. Engkau saudaraku sekarang. Kata Sa'ad bin Rabi, aku akan bagi hartaku jadi dua. Dua bagian. Separuh untukku, separuh untukmu. Aku punya dua istri. Aku punya dua istri. Kamu lihat, mana yang paling kamu sukai akan saya ceraikan. Kalau sudah selesai masa idahnya, nikahi dia. Nikahi dia. Ini bukan kaleng-kaleng loh Pak. Asli, itu ucapannya Sa'ad bin Rabi sebagai perwujudan ukhuwah persaudaraan Islam yang begitu erat, jujur antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Bayangkan, ini belum lama kenal nih. Belum kenal sebelumnya. Baru datang ke kota Madinah, Rasul mempersaudarakan mereka berdua, langsung diwujudkan dengan sebuah tindakan nyata. Oh, wajah. Begitu benar. Kira-kira kalau ada yang nawari demikian kepada kita, diterima nggak? Hah? Terima ya. Saya dari Jawa nih. Saya baru pertama kali ini datang ke kota Lombok. Saya ke Lombok. Nah, dipersaudarakan sama Pak Haji Fulan misalkan gitu. Nah, terus Pak Haji nawari saya, Ustaz, saya termasuk yang kaya di Lombok Ustaz. Separuh hartanya untuk Ustaz, separuh harta untuk saya Ustaz. Saya punya dua istri Ustaz. Silakan Ustaz lihat yang paling cantik, yang Ustaz cintai, akan saya ceraikan. Setelah saya masa idah, silakan Ustaz nikah itu. Kira-kira tolak apa terima ini? Yang pertama diterima. Yang kedua tolak? Oh gitu. Pertama terima, fulus. Yang kedua, ya terima juga. Kan dinikahi. Supaya lebih erat persaudaraannya begitu. Menikah dengan wanita yang sama-sama dicintai. Subhanallah. Itu sebuah gambaran ukhuwah Islamiyah yang begitu tulus, yang begitu mendalam, yang ditunjukkan oleh para sahabat, diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mendengarkan tawaran seperti itu sahabat tadi Abdur bin Auf menolak. Beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi, amsik alaika malik, barakallahu laka fi malika wa ahli. Sudah, tahan hartamu. Semoga Allah memberkati hartamu dan istri. Tidak perlu. Itu para sahabat. Jangan ada kesempatan dan kesempitan. Nah, itu perwujudan ukhuwah. Yang ditawari pun juga harus tahu diri. Tahu saja. Dullani ala suq. Cukup tunjukkan kepada aku pasarnya mana. Dulu dikenal kalau sahabat Ansar itu cocok tanam. Punya ladang, kurma, banyak. Kalau Muhajirin, pedagang. Dikenal sudah dengan perdagangannya. Sudah cukup tunjukkan kepada aku pasarnya. Ditunjukkan. Yang itu, pasar Bani Qainuqa di kota Madinah. Sudah langsung pergi ke pasar, sahabat yang mulia tadi itu, dia beli sesuatu, jual lagi, beli, jual lagi, beli, jual lagi. Tidak lama, sudah punya keuntungan, bawa pulang ke rumah, ada tepung, ada gandum, ada kurma, segala macam. Tidak butuh waktu lama, beliau tiba-tiba sudah menggunakan pakaian yang rapi, baunya wangi. Ketemu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Mahya bi Abdul Rahman. Ada apa Abdul Rahman? Kok penampilannya lain ini? Rapi. Wangi. Mahya bi Abdul Rahman. Ada apa ini? Kata Abdul Rahman, ya Rasulullah, aku barusan sudah menikah dengan wanita Ansar. Bayangkan. Sudah menikah dengan wanita Ansar. Kata Rasul, kamu kasih mahar berapa? Kata beliau, saya kasih satu biji, seberat biji kurma berupa emas. Tiga berapa gram, Pak? Ada biji kurma itu, kira-kira berapa gram kalau timbang itu? Nah, 5-10 gram, ya Allah, 10 gram. Rasul mengatakan, awlim walau musyadin, kamu bikin walimah, walau dengan seekor. Artinya apa? Langsung sukses perniagaannya. Langsung punya harta. Bisa menikah dengan hartanya sendiri. Dan ngasih maharnya gak tanggung-tanggung, Pak. Sebiji kurma berupa. Yang kita inginkan di sini adalah barakallahu fikum, persaudaraan yang ditunjukkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in begitu tulus. Persaudaraan yang begitu tulus, begitu jujur, tahu konsekuensinya, siap untuk membantu saudaranya. Ini kebersamaan yang ditanamkan Nabi kita Muhammad SAW kepada kaum muslimin, kebersamaan dalam bentuk ukhuwah Islamiyah. Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim, saudara bagi muslim yang lain. Sehingga dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, kita dituntut, kita diminta, kita diwajibkan untuk bersatu padu. Jangan bercerai-berai. Diminta untuk bersatu padu dengan Islam yang kita peluk selama ini. Bersatu dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW yang kita amalkan selama ini. Jangan berpecah belah. Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim di Ali Imran 103. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin berpegang teguh dengan tali Allah jami'an dalam kondisi kamu bersatu di atasnya wa la tafarraqu dan jangan berpecah. Disebutkan dalam tafsirnya, tali Allah dimaknakan dengan Islam. Dimaknakan dengan Tauhid. Dimaknakan dengan La ilaha illallah. Dimaknakan dengan Al-Quranul Karim. Juga dimaknakan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semuanya benar. Tali Allah itu Islam. Asasnya Tauhid. Tauhid itu pada kalimat syahadat La ilaha illallah. Sumbernya Quran dan Sunnah. Diminta umat Islam seluruhnya berpegang teguh dengan Islam, dengan Tauhid, dengan La ilaha illallah, dengan Quran, dengan Sunnah. Jami'an kata Allah. Hendaklah kamu bersatu padu di atasnya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah-pecah. Maka kita umat Islam disatukan dengan kitab suci yang sama, sama-sama Al-Qur'an. Kalau ada yang lainnya bukan dari Islam, Islam hanya punya satu kitab suci, namanya apa ini? Al-Qur'an. Kita disatukan dengan Rabb yang sama, sesembahan yang sama, Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Disatukan dengan Nabi yang sama, Nabiur Rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disatukan dengan bimbingan yang sama, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disatukan dengan agama yang sama, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpecah belah. Jangan memisahkan diri dari poin-poin tadi. Dikarenakan bukan semata-mata perpecahan yang terjadi, tapi dikhawatirkan kita akan berpisah dengan Islam. Kalau Rabbnya berbeda, dia bukan Muslim. Kalau Nabinya berbeda, dia bukan Muslim. Kalau kitab sucinya berbeda, dia bukan Muslim. Kalau agamanya berbeda, dia bukan Muslim. Ini kebersamaan yang sangat luhur. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan dengan sangat semua umat Islam itu satu. Semua umat Islam itu bersaudara dan harus erat persaudaraannya. Beliau menggambarkan dalam hadis Al-Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan sebuah bangunan, satu sama saling menguatkan dan beliau merapatkan demikian dari semari. Saling menguatkan, saling mengokohkan seperti ini. Beliau menyebut muslim, mukmin, maka semuanya bersatu seperti ini, kokoh seperti ini. Jangan berselisih, jangan berpecah. Juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsal jasad." Perumpamaan kaum mukminin, kaum muslimin dalam hal saling menyayangi di antara mereka, saling mencintai di antara mereka, saling membantu di antara mereka. Kata Rasul, seperti satu jasad. Satu tubuh. Atau bayangkan sebuah tubuh, tak mungkin terpisahkan. Satu anggota tubuhnya sakit, yang lain merasakan sakit pula, sehingga demam, panas, gak bisa. Maka ketika umat Islam bersuka cita dengan nikmat Allah kepada mereka, kita bersuka cita bersama dengan mereka. Ketika umat Islam berduka dengan musibah yang menimpa mereka, kita juga harus berduka dan siap membantu mereka. Suka dan duka bersama dengan kaum muslimin, dengan keislaman kita, dengan keimanan kita. Itu luar biasa sisi kebersamaan. Kaum muslimin rahimakumullah, di sisi yang lain, Islam juga mengharapkan, juga menganjurkan kepada umat Islam secara khusus untuk mewujudkan kebersamaan di dalam bernegara, dalam berbangsa. Kebersamaan dengan semua anak-anak bangsa, dengan semua warga negara di tempat dia tinggal. Kalau sekarang NKRI, menjaga kebersamaan dengan semua pihak dengan tingkah Islam. Ingat, dengan tingkah Islam. Selama semua pihak bisa menjaga kerukunan, bisa menjaga ketenteraman, bisa menjaga kedamaian, Umat Islam diminta untuk selalu berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, kesejahteraan, kedamaian bersama dengan mereka semua, dengan tanpa memandang sisi agama, baik dia muslim atau non muslim, diwujudkan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim di At-Taubah ayat ke-11, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'ana. Allah mengatakan, apabila ada seseorang dari kalangan musyrikin non muslim istajaraka, meminta perlindungan keamanan dari engkau wahai nabi wahai rasul, fa'ajirhu, lindungi dia, amankan dia, hatta yasma'a kalamullah, supaya dia bisa mendengarkan kalamullah Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh kaum muslimin, thumma ablighu ma'mana, lalu sampaikan dia ke tempat amannya. Musyrikin bukan muslim, selama mereka dengan umat Islam rukun, maka umat Islam diwajibkan untuk menjaga keamanan, menjaga ketertiban, kedamaian di dalam kehidupan bernegara. Terkait dengan urusan duniawiyah atau kemaslahatan umum untuk semua anak bangsa. Tidak diperbolehkan untuk menyakiti mereka. Tidak boleh mengganggu mereka. Apalagi membunuh mereka. Dalam kondisi mereka tenang dengan kita hidupnya. Di negara yang sama, di bangsa yang sama, dengan penguasa yang sama, dengan aturan yang sama. Ada sebuah hadis yang sangat penting saya bacakan di sini, supaya umat Islam betul-betul memahami nilai luhur yang ditanamkan Islam kepada pemeluknya. Hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Sungguh aroma surga tercium dari jarak 40 tahun. Siapa itu mu'ahad? Disebutkan dalam syarah hadis ini, para ulama menjelaskan yang namanya mu'ahad itu non muslim, non muslim yang hidup tenang damai dengan umat Islam. Mereka ada tiga jenis. Yang pertama disebut dengan zimmi. Zimmi itu non muslim yang tinggal di negara yang sama, di bangsa yang sama dengan kaum muslimin, kayak sekarang ini di NKRI. Yang kedua namanya musta'man atau musta'min, mereka yang masuk ke negara kita dengan visa resmi, dengan visa resmi, entah sebagai turis mancanegara, duta besar mancanegara, atau datang untuk momen olahraga, momen pendidikan, momen dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, yang tinggal di negaranya masing-masing dan negara mereka damai dengan negara kita, namanya mu'ahad. Tiga jenis non-muslim ini namanya mu'ahad, tidak boleh kamu ganggu. Rasul mengatakan dalam riwayat di atas, barang siapa yang membunuh mu'ahad ini, dia tidak akan mencium aroma surga. Tidak akan mencium aroma surga. Aromanya akan mencium. Padahal aroma surga tercium dari jarak 40 tahun jarak. Ini menggambarkan kaum muslimin rahimakumullah, selama mereka semuanya tenang, damai, rukun dengan kaum muslimin, tidak menyerang, membantai kaum muslimin, maka kita hidup tenang, hidup damai bersama-sama di negara yang sama, NKRI. Kita hidup tenang, kita menciptakan suasana yang tenang, bagi mereka-mereka yang masuk ke negara kita dengan visa resmi. Kita hidup tenang dengan mereka yang di negaranya masing-masing, dan ada ketenteraman, kedamaian di antara dua negara kita dan negara mereka. Tenang. Tidak boleh kamu sakiti. Tidak boleh kamu ganggu. Apalagi kamu bunuh. Apalagi kamu ngebom misalkan. Diancam dengan keras, pelakunya tidak akan mencium orang muslim. Barakallah. Ini juga merupakan bimbingan Islam yang sangat agung, yang sangat mulia. Bukan semata-mata kebersamaan dengan semua umat Islam dengan bingkai ukhuwah Islamiyah, tapi juga kebersamaan dengan semua anak bangsa di NKRI ini, kebersamaan secara duniawi, kemaslahatan bersama, menciptakan suasana yang tenang, damai, sejahtera, santosa, stabil dengan semua anak bangsa, selama tidak mengganggu yang lainnya. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir ini khusus hanya untuk bab-bab duniawi atau maslahat duniawiyah. Terkait dengan masalah agama, harus kita yakini Islam agama kita. Diamalkan ayat Al-Qur'an yang Allah mengatakan dalam firman-Nya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi Allah agama. Saya muslim. Kalian agama yang lain, silakan. Saya ibadah dengan tata cara Islam. Kalian silakan. Ketika Anda beribadah, silakan. Kami tidak mengganggu. Kami tidak menyakiti. Barakallahu fikum. Begitu pula tatkala kami beribadah, jangan kau kami, jangan sakiti kami. Sehingga masing-masing menjalankan dengan apa yang dia yakini sebagai agama dia. Umat Islam dengan keyakinannya, dengan prinsipnya, berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan kehidupan duniawiyah, kehidupan sehari-hari untuk kemaslahatan bersama, diciptakan suasana yang rukun, yang damai, yang tenang, yang sejahtera, yang menyenangkan, yang aman, sentosa di negara yang sama, di bangsa yang sama, dengan penguasa yang sama, dengan aturan yang sama, selama tidak ada yang menyakiti. Barakallahu. Kaum muslimin rahimakumullah, rupanya sudah mau ada isya. Saya pikir masih lama. Yang mau saya utarakan masih banyak. Tapi karena waktu, ya mau apa lagi. Yang jelas, mari kita wujudkan kebersamaan tadi dengan bimbingan Islam, dengan umat Islam spesial, dengan yang lainnya juga semuanya dengan bimbingan Islam. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita sehingga senantiasa tetap menjadi seorang muslim yang berislam dengan benar. Ini yang saya utarakan, saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk saya dan jamaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.